Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik La allati li nafyil jinsi. قال رحمه الله عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءت كأو مكررة. Jadikanlah seperti amal inna untuklah. Ketika masuk pada isim nakirah, mufrad. Atau yang secara berulang. Fansipiha mudhafan au mudhari'ah. Wa ba'da dzakal khabarat kurrafi'ah. Nasobkan dengan la nafia itu isimnya yang berbentuk mudhaf atau yang menyerupai mudhaf. Setelah itu engkau sebutkan khobarnya yang rafa. Warakibil mufrada fatihan kalah Haula wala quwata wa tsani ja'ala. Takibkan isim la yang mufrad dengan cara di fathah seperti la haula wala quwata, sedangkan isim yang kedua jadikanlah marfu'an au mansuban au murakkaba wa in rafa'ta awalan la tansiba. Yang kedua isimnya bisa engkau rafa', engkau nasab atau ditarkib. Jika engkau rafakkan isim yang pertama, maka jangan engkau nasabkan isim yang kedua. Wa mufradan na'tan li mabniyi yali faftah awin siban awirfa ta'dili. Lafat mufrad yang na'at jika mengiringi isim la yang mabni, maka bacalah fathah atau nasab atau rafa. Engkau dianggap berbuat adil. وغيرهما يلي وغير المفرد لا تب وغيرهما يلي وغير المفرد لا تبني وانسب وارفع اقصدي naat yang tidak mengiringi secara langsung atau naatnya tidak berbentuk mufrad, maka jangan engkau mabnikan, tapi nasobkan atau rafakan. Hendaknya engkau mengendaki demikian. Wal atfu ilam tatakarolah kuma lahu bima dinatidil faslin tama. Adapun atof, jikala tidak diulang, maka hukumnya sama seperti naat yang tidak ada pemisah dengan isimnya lah. Wa'atila ma'hamzati istifhami matastahiku tunal istifhami. Berikanlah pada lanafi lil jinsi yang menyertai hamzah istifham dengan hukum yang berhak atasnya ketika tanpa adanya hamzah istifham. Wa sya'a fi dal babi isqatul khobar idal mu'adu maksukutihi dhohar. Tersebar dalam bab ini pembuangan khobar jika yang dikehendaki telah nampak dengan dibuangnya khobar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Setelah kita membaca apa yang disampaikan oleh Ibnu Malik rahimahullah terkait dengan la allati li nafsil jinsi, maka di sini kita akan membahas masalah-masalah yang terkandung di dalamnya. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. La annafiyatu lil jinsi ta'malu amala inna bisyuruti. La annafiyatu lil jinsi ta'malu amala inna bisyuruti. La annafiyatu lil jinsi, beramal seperti amalnya inna dengan beberapa persyaratan. Asyaratul awal, antakuna nasson ala naf'i al-jinsi antakuna nasson ala naf'il jinsi. Syarat yang pertama, la harus memiliki makna yang tegas menafikan seluruh jenis. Asyartu tsani, ayakuna ismuha wa khobaruha nakiratain. Ayakuna ismuha wa khobaruha nakirataini. Isim dan khobarnya harus berupa nakira. As-syartu tsalits, alla yufsala bainaha wa baina ismiha bifasilin. Alla yufsala bainaha wa baina ismiha bifasilin. Tidak boleh adanya pemisah antara la dan isimnya. Asyartu rabi, alla yadkhula alaiha harfu jarrin. Alla yadkhula alaiha harfu jarrin. Syarat yang keempat, la tidak boleh dimasuki oleh huruf jar. Naam. Nahwu la hilyata asmanu mim makarimil akhlaqi. La khilyata asmanu mim makarimil akhlaqi. Tidak ada perhiasan yang lebih berharga dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Khilyata isimnya La, Asmanu, khobarnya La. Nah, al-mas'alatu ats-tsaniyah. La an-nafiyah lil jinsi. Tusamma bila at-tabri'ah. Bila at-tabri'ati. La an-nafiyatu lil jinsi. Tusamma bila at-tabri'ati. Li'annaha tubri'ul jinsa mimma yunsabu ilaihi. Li'annaha tubri'ul jinsa mimma yunsabu ilaihi. La an-nafiyah lil jinsi disebut juga dengan la at-tabri'ah. Karena la an-nafiyah lil jinsi ini berlepas diri dari segala jenis yang dinisbahkan kepadanya. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Ismullah an-nafiyah lil jinsi ala thalathati aqsamin. Mufradin wa mudhafin wa mushabbahin bil mudhafi. Ismullah an-nafiyah il-jinsi ala thalathati aqsamin. Mufradin wa mudhafin wa mushabbahin bil mudhaf. Isimnya la an-nafiyah il-jinsi terbagi menjadi tiga macam. Ada yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk mudhaf, ada yang berbentuk musyabbah bil mudhaf. Wal mufradu ma kana ghayra mudhafin wala musyabbahin bih. Wal wal mufradu ma kana ghayra mudhafin wala musyabbahin bih. Isim la yang mufrad ialah yang tidak berbentuk mudhaf, juga tidak berbentuk musyabbah bil mudhaf. Wa hukmuhu annahu yubna ala ma yunsabu bihi. Wa hukmuhu ayyubna ala ma yunsabu bihi. Hukumnya ialah mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Nahwu ala rajula fiddar. Rajula isimnya la mufrad mabni fathah karena perbentuk isim mufrad ketika nasab tandanya fathah, maka ketika menjadi isimnya la mabni fathah. La rijala fiddar. Rijala isimnya la mabni fathah karena jamak taksir ketika nasab tandanya fathah. La rajulaini indana. Rajulaini isimnya la mabni ya karena isim musanna ketika nasab tandanya ya. La madmumina fil madrasah. La madmumina fil madrasah. Madmumina isimnya la mabni ya karena jamak mudzakkar salim ketika nasab pakai ya. La madamu mati mahbubatun. La madamu mati mahbubatun. Madamu mati isimnya la mabni kasrah karena jamak mu'anas salim ketika nasab pakai tanda kasrah. Wa yajuzu fi jam'il mu'anasi salim bina'uhu alal fathi. Nahwu la mujtahidata madmumatun. Boleh juga isimnya la yang berbentuk jamak mu'anas salim ini mabni fathah. Contohnya la mujtahidata madmumatun. Taib. Ini yang berbentuk mufrad. Wal mudhafu ma kana mudhafan ilan nakira. Yang dimaksud dengan mudhaf di sini adalah yang mudhaf kepada isim nakirah. Wa hukmuhu ayyakuna mu'roban mansuban. Adapun hukumnya ialah mu'rob nasab. Nahwu. La rajula su'in indana. La rajula su'in indana. Rajula su'in mudhaf. Isimnya la. Mu'rab nasab. Wal musyabbah bil mudhaf huwa matasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Wa matasala bi syai'un min tamami ma'nahu. Yang dimaksud dengan al-musyabbah bil mudhaf ialah sesuatu yang bersambung dengan lafaz sesudahnya yang menyempurnakan maknanya. Wa hukmuhu ayakuna mu'raban mansuban. Hukumnya mu'rab nasab. Nahwu. La qabihan khuluquhu habirun. Qabihan isimnya la musyabbah bil mudhaf mu'rab nasab. Dia bersambung dengan khuluquhu yang menyempurnakan maknanya sebagai fa'ilnya. La madmuman fi'luhu indana. Madmuman fi'luhu. Ini namanya musyabbah bil mudhaf. Isimnya la mu'rab nasab. Fi'lu naibul fa'il. La fa'ilan syarran mamduhun. La fa'ilan syarran mamduhun. Fa'ilan syarran namanya musyabbah bil mudhaf. Isimnya la mu'rab nasab. Syarran melengkapi makna fa'ilan menjadi maf'ul bihnya. Naam. طيب بارك فيكم untuk sementara sampai di sini semoga bisa dipahami dengan baik. Masail berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. بارك فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.